الله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام وأسبهنا في روح وراحة خبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة وصلى الله وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد أكرم من دلنا إلى الإسلام وأفضل من جاهد لإعلاء كلمة الإسلام وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, إنا نعوذ بك من الشرك والكفر, وإنا يا ربنا على حسن المعاملة بشريعتك, وسهل لنا يا ربنا, وسهل لنا يا ربنا للعمل وفق ما ترضى من دينك. اللهم يا ربنا اغسرنا يوم القيامة مع زمرة أحبائك وصلحائك وعلمائك وأوليائك وأنبيائك. اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah. Dan memang itulah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memulai segala kebaikan dengan mengucapkan alhamdulillah, yang tidak sekedar diucapkan oleh lidah akan tapi dihadirkan di hati makna syukur yang sesungguhnya atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan sungguh nikmat yang paling agung adalah di saat Allah memilih kita menjadi hamba yang telah berikrar dengan hati, telah mempercayai dengan hati, ikrar dengan lidahnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itulah hakikat seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan hamba-hambanya untuk menjadi ahli Islam semuanya, akan tapi begitulah hikmah Allah. Ada yang dijadikan oleh Allah hamba yang kafir, kemudian akan dilanjutkan perjalanannya menuju neraka. Dan ada yang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang beriman, berislam, hingga akan dilanjutkan perjalanannya menuju kebahagiaan di akhirat. Dan pada saat ini kita melihat tanda-tanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam, yang semoga benar-benar kita akan disampaikan oleh Allah ke surga Allah sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan pembacaan atau renungan kita kepada ayat suci Al-Quran. Kita sudah sampai kepada surat Ali Imran ayat yang ke-18. Ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, qa'iman bil qist, La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina inda Allahi al-islam. Wa makhtalafa al-lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ شَهِدَ اللَّهُ. Kalau makna syahida asalnya bermakna bersaksi Allah, bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian disusul malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang ahli ilmu pun bersaksi. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa maksudnya Allah bersaksi di sini adalah yang pertama, Allah menjelaskan melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Kemudian Allah menunjukkan dengan semua ciptaannya ini bahwa la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna pertama. Jadi makna yang pertama adalah Allah menjelaskan, memberitahu kepada hamba-hambanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Dan semua ciptaan-ciptaan Allah yang bertebaran di jagat raya ini, kalau bagi orang yang merenung seketika, mereka pun akan paham bahwa itu ada penciptanya dan pencipta itu adalah Allah. Jadi dari Allah memberitahu. Kemudian malaikat pun juga memberi kabar, menyampaikan berita wahyu kepada para nabi-nabi. Jadi syahidah ini para ulama mengartikan yang pertama adalah memberitahu dan menjelaskan. Allah yang menjelaskan, malaikat pun menjelaskan kepada para nabi, menyampaikan kepada nabi, dan para ulama-ulama pun juga menyampaikan kepada umat. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah Allah menjelaskan. Jadi yang menjelaskan hanya Allah saja. Adapun malaikat adalah mengakui, ikrar, mempercayai dengan hatinya, ikrar dengan lidahnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dari hamba Allah selain malaikat, pertama kali yang bisa mengakui, berikrar dengan lidahnya, mengakui, mempercayai dengan hatinya adalah para ulama. Allah menjelaskan melalui wahyu-wahyunya. Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya dan malaikat berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bersyahadat seperti syahadat yang selama ini kita ketahui dan kita kenal, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disusul oleh manusia, bangsa manusia, yaitu para ahli ilmu. Para ahli ilmu bersyahadat. Ilmu yang sesungguhnya, maksudnya mereka ahli ilmu, ulul ilmi, yang kenal Allah. Bukan punya ilmu zahir, akan tapi hatinya tidak kenal Allah. Akan tapi ilmu yang hatinya kenal Allah, sehingga mereka berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini. Kemudian ada pembahasan sedikit masalah bersyahadat. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat? Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang terlahir dari bapak muslim, ya, atau terlahir dari ibu yang muslim, siapapun yang terlahir dari bapak ibu muslim atau dari bapak yang muslim atau dari ibu yang muslim, maka bayi tersebut spontan atau seketika menjadi seorang muslim. biarpun seandainya sepanjang hidupnya tidak mengucapkan kalimat syahadat. Adapun pembahasan selama ini yang dibahas oleh para ulama akidah, bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat, kalimat syahadat itu tidak berlaku kepada anaknya orang muslim. Makanya kalau ada sekelompok mengatakan yang belum bersyahadat lagi maka belum mukmin, itu adalah tidak dibenarkan. Mengklaim dirinya adalah yang paling benar, paling ahli surga, sementara mengatakan kalau mereka belum syahadat kembali sehingga ada syahadat jama'i, dipaksa untuk syahadat, memaksa untuk syahadat, kenapa yang belum bersyahadat bersama kami adalah belum Islam, itu tidak dibenarkan. Coba dibaca akidah, kitab akidah semua menjelaskan bahwasanya anaknya seorang muslim adalah muslim, biarpun tidak mengucapkan kalimat syahadat, kalimat syahadat. Adapun pembahasan tentang bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat, ini berlaku kepada orang yang tidak Islam atau orang murtad. Bagi seorang yang belum beragama Islam, kalau ia ingin masuk Islam maka mengucapkan kalimat syahadat. Akan tapi anda semua ini sudah ahli Islam, sehingga kalau ada kelompok mengatakan yang belum bersyahadat lagi, asyahadatmu belum benar, maka masih kafir, itu adalah satu kejahatan yang luar biasa, karena menghukumi orang lain kafir padahal mereka muslim adalah kejahatan di atas kejahatan. Sebab menuduh orang melakukan kesalahan saja sudah salah, bagaimana jika yang dituduhkan adalah kesalahan yang amat besar, yaitu kekafiran. Ada kami mendengar sekelompok kalau tidak mengucapkan syahadat lagi maka belum benar syahadatnya, masih kafir dan sebagainya. Itu adalah karena kebodohannya tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang mengucapkan kalimat syahadat itu adalah bagi orang yang belum Islam. Yang pertama yang harus kita bahas, bayinya anak yang bukan muslim, bayinya orang kafir, anaknya orang kafir, maka biarpun mereka bersyahadat 1000 kali, melakukan sholat, menghafal Al-Quran, mereka tidak bisa dihukumi sebagai seorang muslim, karena ikrar dengan lidahnya di masa belum balig tidak dianggap. Akan tetapi harus tahu bahwasanya anaknya orang kafir yang mati sebelum balig langsung masuk surga. Harus tahu bahwasanya anaknya orang kafir, anaknya orang kafir, kalau dia adalah biarpun mengucapkan kalimat syahadat, karena ikrarnya tidak dianggap, ikrarnya orang belum balig tidak dianggap. Jadi kalau anak kecil, anaknya orang kafir, biarpun dia bisa bersyahadat, membaca Al-Quran, sholat, dia tidak disebut sebagai seorang muslim, karena akan tetapi dia tidak punya dosa. Sekarang untuk disebut sebagai seorang muslim itu harus berikrar mengucapkan kalimat syahadat di saat ia sudah dewasa, sudah akil balig. Dan balig ada ketentuannya adalah mencapai umur 9 tahun dan keluar mani. 9 tahun hijriah keluar mani bagi kaum laki-laki atau wanita. Umur 9 tahun hijriah keluar mani atau keluar darah haid, maka dia disebut balig. Baru setelah itu kalau ia berikrar kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah dianggap. Kalau tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid, ditunggu sampai umur 15 tahun hijriah. Baik, sekarang pembahasan mengucapkan kalimat syahadat itu bagaimana hukumnya bagi seorang yang asli kafir. Dibahas oleh para ulama, an-nutqu bisyahadataini, hal an-nutqu bisyahadataini syartun minal imani aw syatrun minal imani. Ini dibahas, pernah kita bahas di majelis ini. Mengucapkan kalimat syahadat itu apakah bagian dari iman atau hanya syarat iman? Kalau mengucapkan kalimat syahadat itu bagian dari iman, syatrun minal imani, jadi iman itu dibagi dua. Yang pertama adalah iman mengimani dengan hatinya, kemudian separuh lagi adalah mengucapkan dengan lidahnya. Maka menurut pendapat ini, yang hanya mengimani dengan hatinya tapi tidak mengucapkan dengan lidahnya, tidak dianggap oleh Allah, masih dalam keadaan kafir. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya an-nutqu bisyahadataini syatrun minal imani, mengucapkan kalimat syahadat itu bagian, bukan syarat, bagian dari iman. Jadi iman terbagi dua, mengucapkan dan mengimani dengan hati. Jadi enggak cukup kalau ada orang berkata aku beriman dengan hatiku, kalau ada orang mengimani dengan hatinya tapi tidak mengucapkan dengan lidahnya dengan kalimat syahadat, ini tidak dianggap. Ini pendapat yang pertama. Kita simpan di lemari dulu. Karena ada orang dengan begini kadang-kadang mudah. Jadi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah an-nutqu bisyahadataini syartun minal imani. Mengucapkan kalimat syahadat itu syarat iman. Dan syarat ini ulama berbeda pendapat, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Az-Ghazali rahimahullahu taala dengan detail, termasuk Imam Az-Zarkasi. Imam Az-Zarkasi di dalam syarah usul fikih, syarah jam'ul jawami'nya, menjelaskan panjang lebar tentang hal ini, dan para ulama ahli akidah menjelaskan tentang hal ini. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu syarat. Syarat ini ada dua. Yang pertama, syarat sahnya iman. Yang kedua adalah syarat dianggap sebagai seorang muslim di dunia. Menurut pendapat yang kedua dibagi dua. Yang pertama dari pendapat yang kedua, mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat sahnya iman. Artinya menurut pendapat ini juga adalah bagi orang yang mengimani dengan hatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi kok tidak mengucapkan dengan lidahnya, maka dia tidak sah imannya. Ini sangat sesuai dengan pendapat yang pertama tadi yang kita simpan terlebih dahulu. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, dari bagian pendapat yang kedua, bagian yang kedua, jadi pendapat yang kedua terbagi dua. Pendapat yang kedua, dari pendapat yang kedua adalah mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syartun li ijra'il ahkam al-islamiyati fid dunya. Mengucapkan kalimat syahadat itu syarat untuk diberlakukannya dia dengan hukum Islam di dunia. Sehingga menurut pendapat ini, mungkin sekali orang beriman dengan hatinya tapi belum mengucapkan kalimat syahadat dan dia bisa selamat di akhirat. Itulah yang memula-mula muncul taraddud, keraguan-keraguan para ulama akidah menghukumi orang dengan kekafiran sementara di dalam hatinya ada iman. Termasuk taraddudnya Imam Ghazali, keraguan Imam Ghazali, wa kaifa yukhallatu fil akhirati man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani wa lam yantiq bi syahadataini. Imam Ghazali mengatakan bagaimana akan diabadikan di neraka orang yang di hatinya ada iman kepada Allah dan Rasulnya hanya gara-gara belum mengucapkan kalimat syahadat. Bukankah iman di dalam hati? Ini keraguan-keraguan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ternyata dari itu dikembangkan oleh para ulama. Jadi mungkin sekali orang itu mengucapkan kalimat apa, mengimani dengan hatinya tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ini husnudzon. Kemudian ada pembahasan lagi, haruskah, termasuk Imam Al-Juwayni, Imam Al-Harramaini menjelaskan bahasanya, haruskah mengucapkan kalimat syahadat itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau cukup mengatakan Allah Tuhan, Muhammad Nabiku? Ternyata dalam ini ulama pun berbeda pendapat, bahkan banyak, termasuk Imam Al-Harramaini mengatakan bahwa orang masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat tidak harus seperti kalimat ini. Jadi ada beberapa ulama pakar akidah mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat adalah tidak harus dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa saja mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Atau kamu beriman kepada Allah? Iya. Kamu beriman dengan Nabi Muhammad? Iya, diucapkan dengan lidahnya itu cukup. Memang yang paling sempurna tidak masuk dalam khilaf, katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi jika ada orang tiba-tiba seperti itu, tidak mengucapkan dengan lidahnya tapi iman dengan hatinya, kita serahkan kepada Allah, semoga Allah mengampuninya nanti. Diseksa karena apa? Dia tidak mengucapkan saja. Dia berdosa. Dengan tidak mengucapkan berdosa, akan tapi imannya itu ya yang di dalam hatinya menjadikan dia tidak diabadikan di dalam neraka. Kemudian menurut pendapat lain lagi yang termasuk Imam Juwayni, Imam Harumain mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat tidak harus dengan asyhadu alla illallah, dengan ikrar, mungkin pengakuan bahasanya tidak ada nabi yang seperti Nabi Muhammad, tidak ada agama yang bagus seperti agama Nabi Muhammad, dan Allah adalah Tuhanku. Biarpun tidak bersyahadat, maka dia pun termasuk ahli iman. Maka di dalam hal inilah para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah mudah memahami bagaimana keadaan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, sehingga mereka tidak berprasangka buruk langsung dengan Abu Thalib lalu dikatakan di neraka atau kafir. Karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga dengan Abu Thalib, dan Abu Thalib pun sangat bangga dengan Rasulullah. Bahkan telah ditemukan syair-syairnya Abu Thalib yang menyanjung bahwasanya tidak ada agama lebih bagus seperti agama anak saudaraku ini, dan masih banyak syair-syair itu. Jadi ditemukan bahwasanya syair-syairnya Abu Thalib adalah syair-syair yang menunjukkan ikrarnya dengan tulisannya, yang itu adalah juga mewakili lidahnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Allah. Kalau seandainya tanpa ada syair itu, apakah tidak bisa kita berhusnudzon bahwa perjuangan Abu Thalib untuk Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah juga mempercayai Nabi Muhammad adalah hamba yang perlu ditolong, diperjuangkan agamanya. Makanya termasuk kekurang ajaran atau tidak punya adab kalau tiba-tiba kita serta-merta mengatakan paman Rasulullah adalah kafir. Itu adalah orang iseng, padahal tidak perlu. Seandainya orang tersebut berpendapat seperti itu, mengikuti pendapat itu, akan tapi untuk gembar-gembor di mimbar pun tidak pantas. Kadang-kadang itu dengan sengaja dibahas, Abu Thalib masuk neraka, Abu Thalib kafir. Mana adabnya dengan Rasulullah? Kalau kita mengikuti para ulama-ulama yang sangat menjaga hubungannya dengan Rasulullah selagi masih mungkin dimasukkan ke wilayah Islam, wilayah iman dimasukkan ke wilayah iman. Sehingga Abu Thalib menurut para ulama yang selama ini kita dengar dan kita baca dan kita mengambil ilmu dari mereka, Abu Thalib adalah selamat. Abu Thalib adalah orang yang sudah beriman kepada Allah dengan rincian kajian ilmiah yang sudah kami sampaikan tadi. Sayyidina Rasulullah mengajari untuk tidak melukai hati orang. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuhnya Rasulullah, dan sangat jahatnya manusia adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal boleh dicaci dan diolok, dikutuk. Akan tapi Nabi Muhammad menghargai putranya yang bernama Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah masuk Islam. So ketika ada satu perkumpulan yang saat itu tentu barangkali ada pembicaraan tentang Abu Jahal. Di saat Rasulullah mendengar Ikrimah mau datang, lalu Nabi Muhammad berkata, kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Tutup mulutmu, sudah jangan disebut Abu Jahal, untuk menjaga hatinya Ikrimah. Bagaimana Abu Thalib dibilang neraka? Kadang-kadang bapak ibunya Rasulullah di neraka. Padahal kalau bapaknya ibunya Rasulullah, hampir disepakati ulama beliau di surga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Abah ibunya Rasulullah meninggal sebelum ada risalahnya Nabi Muhammad. Bagaimana akan dihukum oleh Allah? Itu adalah sebetulnya masalah cinta dan sambungnya hati dengan manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keputusan-keputusan fatwa, kajian-kajian ilmiah itu tentu ada hubungannya dengan hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama yang kita baca dan kita ambil ilmu mereka, ternyata bagaimana mereka dengan Rasulullah. Sehingga kalau kita mengatakan Sayyidina Abu Thalib itu masuk adalah di surga apa selamat, memang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim apa Imam Bukhari bahasanya ubun-ubunnya adalah mendidih. Kalaupun kita masih bisa berhusnudzon, mungkin orang itu akan melakukan satu dosa dan itu akan diampuni oleh Allah. Pembahasan kita adalah ahli iman atau bukan itu. Tetapi tidak perlu kita membahas hal-hal yang demikian itu. Bapak ibunya Nabi Muhammad dikatakan di neraka karena memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya inna abaka wa abi finnar, dalam riwayat au kama qala Rasulullah SAW, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu bagaimana? Itu hadis sahih. Baik sesahih-sahihnya hadis, jika bertentangan dengan Al-Qur'an hadis harus ditinggal. Al-Qur'an sudah menjelaskan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan memasukkan ke neraka siapapun sampai dia itu kedatangan utusan, dan aku belum diutus waktu itu. Nabi Muhammad belum diutus. Jadi perlu kita itu membaca ilmu itu adalah dengan hati. Sama yang kita sebutkan waktu kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca dengan mata dan akal, kita tidak temu keindahan-keindahan. Tapi di saat kita membaca dengan hati, subhanallah, alangkah banyaknya bagaimana sahabat Nabi mengagungkan dahaknya Rasulullah, bagaimana sahabat Nabi mengagungkan bekas wudunya Rasulullah, bagaimana sahabat Nabi mengambil rambutnya Rasulullah. Ini kan makna. Tapi kalau kita membaca dengan akal saja, lempeng, tidak sadar bahwasanya para sahabat Nabi ternyata bukan saja memuliakan wahyu, tapi ternyata jasad Nabi Muhammad, bahkan bukan jasad, sesuatu yang bakal dibuang pun ternyata diambil. Mata nakhama, hadis Bukhari, mata nakhama nukhamatan ila wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajahu, tidak membuang dahak Rasulullah kecuali dahak itu sudah disamber oleh sahabat Nabi dan diusapkan di wajahnya. Ada apa dengan dahak? Karena dahaknya Rasulullah. Kita harus paham ini makna, padahal itu ada di kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau orang membaca Sahih Bukhari biarpun 1000 kali, seperti halnya kalau Anda pergi ke sumber sana, kalau Anda tidak butuh yang namanya sop ayam yang ada di kiri jalan itu, tidak bakal sadar. Baru setelah butuh, oh ya Allah, adanya di sini. Padahal setiap hari ngelewati, ya. Begitulah orang membaca hadis juga begitu. Kalau hatinya tidak nyambung, tapi kalau hati Anda nyambung, sop ayam. Kiri kanan tahu semua, ada 6 warung sop ayam. Itu urusan sop ayam. Begitu urusan hati dengan Rasul. Jadi kalau membacanya dengan hati, qa'iman bil qisti, mereka berbuat adil, maksudnya benar. Yang benar harus disebutkan benar. Tidak ada para ulama-ulama Rasulullah akan menyampaikan kebenaran sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui, dan itu memang tugas mereka. La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa dan maha bijak. Allah maha perkasa, maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki seseorang masuk Islam, maka orang yang menggoda pun tidak akan bisa. Kalau Allah menghendaki seseorang terjerumus, maka orang pun tidak bisa menyelamatkan. Benar Allah berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta, engkau tidak akan berikan petunjuk orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah akan berikan petunjuk kepada si orang yang Allah kehendaki. Akan tapi kenapa harus kita arahkan kepada orang per orang? Memang secara umum seperti itu. Allah akan berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tinggal kita mohon, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang kau kehendaki untuk iman. Selesai. Kenapa harus main tunjuk? Itu tidak dikehendaki. Ini tidak dikehendaki. Setelah itu, inna dina indallahi al-islam, agama yang diridai oleh Allah hanya Islam. Kalau ada orang mengambil agama selain Islam, Islam yang saat ini yang kita dengar, memang agama yang lain pun dulu juga disebut Islam, akan tapi punya lakab tersendiri, punya nama tersendiri, agama Nasrani, agama Yahudi dan lainnya. Maka setelah itu, setelah turun Al-Quran, dijelaskan bahasanya agama itu pula adalah tidak berbeda dengan kita. Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Musa mengajarkan tauhid, akhirnya muncullah penyelewengan-penyelewengan akidah, sehingga pada dasarnya agama itu adalah sama pada dasarnya, akan tapi terjadi penyelewengan, dan setelah menjadi palsu maka tidak boleh kita katakan sama. Maka ada beberapa tokoh yang akhir-akhir ini muncul, orang-orang liberal ini yang belajar ilmu agama dari orang yang enggak pernah sujud, sehingga mengatakan bahasanya, apakah agama Kristen dengan Islam sama? Bagaimana sama? Sesuatu yang berbeda dianggap sama. Hanya saja, buah apel sama buah mangga sama enggak, Bu? Kalau ada orang memaksa sama, bagaimana? Gila. Sudah selesai. Ini urusan buah saja orang paham. Bagaimana agama yang mengatakan Tuhannya tunggal Allah, sementara yang satu lagi mengatakan ada Tuhan selain Allah, lalu dikatakan sama? Ini ada tokoh-tokoh liberal akhir-akhir zaman, dan hati-hati, tokoh liberal banyak muncul dari pondok pesantren gede. Tidak penting masalah pondok pesantren, makom di dunianya itu tidak penting. Biarpun jubahnya lebih gede yang saya pakai, imamahnya lebih gede dari ini, kalau sudah masuk dunia liberal, hati-hati. Jadi mengatakan agama semuanya benar, wah ya salah. Agama memang pada dasarnya benar, iya dulu, akan tapi setelah itu tidak benar. Setelah itu tidak benar karena ada perubahan-perubahan dan tidak hadis sahih. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya." Maksudnya demi Allah, Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu dengan sumpah ini karena pentingnya sesuatu tersebut. Nabi Muhammad tidak menyampaikan langsung kal anaknya, kata kata begini begini, tidak. Dibarengi dengan sumpah, ini pertanda bahwasanya suatu ketika ada orang yang melanggar ini dan gede-gedean pelanggarannya. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwa, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati, tidak ada satu orang pun yang mendengar tentang kedatanganku dan syariatku dari umat yang ada di dunia ini, di penjuru negeri ini. Tidak ada yang mendengarku, kenal syariatku, baik itu Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi atau Nasrani. Wa mata, lalu dia mati, walam yu'min bi, tidak iman kepadaku, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa dari risalahku. Illa kana min ahli nari, kecuali dia adalah ahli neraka. Sudah sangat jelas sumpahnya Nabi Muhammad ini benar-benar sudah terbukti. Nah, ketakwaan Nabi Muhammad sampai bersumpah ini menunjukkan sesuatu itu bakal banyak dilanggar oleh orang. Dan sekarang muncul orang-orang yang dari dunia pesantren, dan dunia pesantren jago tawasulan mereka itu. Wah, maulid Nabi paling ramai, tapi ternyata dia masuk dunia liberal ini. Itu kekafiran yang sangat jelas dan tidak perlu lagu, biarpun siapapun orangnya. Ini siapapun orangnya, karena kebenaran harus disampaikan. Akidah ini tidak main-main. Dan Nabi Muhammad diutus untuk semua kaum. Innad dina indallahi al-Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa mahtalafa alladhina utul kitab, mereka tidak berbeda dan berselisih faham tentang ketuhanan, tentang kebenaran itu, kecuali setelah, justru setelah mereka mendapatkan kebenaran. Jadi setelah datang Nabi Isa membawa risalah yang benar, Nabi Musa membawa risalah yang benar, bahkan tanda-tanda kebesaran Allah itu diberikan kepada mereka. Mereka menyaksikan waktu pasukannya tenggelam, pasukannya Fir'aun tenggelam. Mestinya kan tambah iman menyaksikan yang demikian itu. Salwa wa manna, turun makanan dari langit. Mestinya kan tambah iman. Memang dasar mereka adalah hamba-hamba yang terkutuk. Jadi di saat ada tanda-tanda kebenaran, mestinya tambah iman. Tidak diberi oleh Allah bukti, tambah minta lagi. Aridallah jahratan, terakhir minta, ya tunjukkan Allah terang-terangan, ini kurang ajar. Jadi diberi ini, bukan tambah baik. Jadi bukan di saat tidak diberi. Dan termasuk umat Nabi Muhammad, umat yang diberi kasih sayang oleh Allah, termasuk watak nih. Jadi Allah memberikan watak kepada kita itu, wataknya tidak ngewek ngeyel. Kalau orang Yahudi itu selalu tanya, suruh nyembelih sapi, tanya sapinya kayak apa, kuning-kuning gimana, gini-gini, ruwet. Jadi sudah jelas masih banyak tanya. Makanya kalau ada orang suka rewel, itu yang model-model Yahudi ini. Ya, kalau sudah didatangkan, para ulamanya sudah mengatakan, lakukan ini dan ini, enggak boleh masuk rewel. Nah, itu adalah model-model Yahudi. Percaya kepada ulama, selesaikan ulama tadi, ulul ilmi bil qisti, qaiman bil qisti. Dan di situ mereka tidak akan berbeda-beda, kecuali justru di saat semakin jelas. Sehingga sampai Yahudi sendiri mengatakan, nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ini orang istimewa, kita ini anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Jadi malah manja, kurang ajar. Dan kayaknya ya, begitulah model manusia-manusia yang hatinya tidak terdidik, dibonceng minta gendong, happy kan? Jadi kalau dikasih hati minta rempel, oh, bahasanya orang itu. Jadi kalau tidak tambah terus, tidak mensyukuri, ini musibah, problem kayak itu. Jadi orang Yahudi itu model begitu, dan orang Nasrani pun ternyata perbedaan mereka, persengketaan, perselisihan mereka tentang kebenaran itu di saat kejelasan sudah dibuktikan. Sayyidina Isa bisa menghidupkan orang mati, orang buta dibukakan. Ingat mereka dengan itu semuanya, tapi ternyata bukan menambah iman bagi mereka. Sehingga iman itu ternyata bukan, tidak ada urusannya dengan pembuktian-pembuktian kayak begitu. Dipilih oleh Allah. usaha ya wal Allah yajtadi ilah man yasha wa yahdi man yunib. Allah akan berikan petunjuk siapapun yang Allah kehendaki. Bila akan tapi ada orang yang berusaha, tapi tidak semua yang berusaha pun sampai. Tapi jangan sampai kita menyerah, maka tetap berusaha, kita ngaji agar selalu mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berselisih seperti itu, tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu kecuali setelah jelasnya. Sebelum ada penjelasan-penjelasan wahyu-wahyu, mukjizat-mukjizat, mereka lebih nyaman. Tapi di saat dijelaskan, semakin jelas, memang begitulah nasib mereka. Semakin jelas ada bukti-bukti Fir'aun mati, ini semuanya mestinya kan tambah iman, tahu ceritanya. Bahkan di buku mereka juga disebutkan tenggelamnya Fir'aun, di saat musibah pada zamannya Fir'aun, ada darah, ada kata, ada segala macam, termasuk adanya tukang sihirnya Fir'aun. Mereka juga membaca di kitab mereka. Cuman ternyata di saat semakin jelasnya itu, karena hidayah ditutup oleh Allah, ikhtalafu, mereka berselisih. Yang benar-benar, yang enggak-enggak. Bagian bainahum, muncullah setelah itu adalah kedoliman. Ini adalah kedoliman di antara mereka, permusuhan di antara mereka sendiri. Bahkan permusuhan mereka tidak cukup dengan umat, tetapi nabi-nabi mereka banyak dibunuh. Luar biasa. Enggak ada nabi dibunuh. Nabi mereka dibunuh. Kalau mereka punya nabi banyak, termasuk di antara Nabi Musa, tapi nabi mereka dibunuh. Nabi-nabi, bahkan ada yang meriwayatkan ratusan nabi mereka dibunuh. Kejahatan apa ini? Sejahat-jahatnya masyarakat zaman sekarang, kalau sudah sama kiai kadang-kadang masih mundur. Rambok pokoknya apapun, masih ada penghormatan pada kiai, insya Allah bakal selamat. Ini nabinya dibunuh. Setelah jelas, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, hati-hati yang kufur kepada Allah, menjadikan orang lain kufur. Ingat bahasanya Allah maha cepat di dalam menyiksanya. Kalau ada kita mau, kalau manusia pengen menyiksa manusia, perlu persiapan. Penjahatnya dipersiapkan, dirantai di tangan. Kalau Allah enggak, dalam keadaan kita lelap tidur pun, ternyata bisa saja Allah menimpakan tsunami, Allah menimpakan gempa, Allah menimpakan ini di dunia. Tapi tidak semua orang tertimpa tsunami orang maksiat loh ya. Ini ingat masalah yang pernah kita bahas, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang yang tertimpa musibah. Akan tapi orang kafir yang tertimpa musibah itu mukadimah siksa, tapi orang ahli iman yang tertimpa musibah itu meringankan beban mereka di akhirat. Jadi jangan seudon dengan ahli iman yang ada di tsunami, yang ada di Jogja. Akan tapi mereka yang sujud kepada berhala, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itulah yang mati dalam keadaan musibah, itu cicilan musibah. Dan nanti di akhirat lebih pedih lagi, sari'ul hisab. Ini saja yang bisa kita hadirkan, bahwa kita harus yakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar, dan tidak boleh ada yang mengatakan bahwasanya agama orang lain pun sama dengan kita, seperti yang sering kita dengar dari kelompok-kelompok liberal. Kalaupun ada yang berkata begini, dulu benar sekarang salah, memang begitu. Agama Nasrani dulu benar, tapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Dan orang Yahudi Nasrani adalah kafir. Kalau kita mengatakan orang Yahudi dan Nasrani kafir, bukan berarti harus kita bunuh. Enggak. Menjelaskan kalau mereka kafir itu justru biar ada rambu-rambu, ada perbedaan antara kita dengan mereka, sehingga bisa tidak menjadi rancuh. Tapi membunuh mereka seenaknya juga tidak boleh. Menghukumi mereka kafir ini kewajiban. Dan Al-Quran yang mengajari, kok ada orang mengatakan orang Kristen kafir? Enggak bisa, itu ada. Ustaz lagi, waduh Masya Allah, punya pondok gede katanya begitu. Tapi mengatakan orang Kristen kafir itu enggak bisa. Dia itu enggak bisa, mungkin enggak hafal juz amma. Coba lam yakunil ladina kafaru min. Loh, ada. Itu orang kafir dimasukkan orang ahli kitab. Dia enggak hafal juz amma. Dia suruh ngajar belajar lagi, biarpun gelarnya profesor doktor nih kayaknya. Padahal sudah lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal. Sama, mereka tidak beriman, mereka tidak sihat. Oh ya udah, kalau tidak hafal jadi maklumi. Jadi sudah jelas ahli kita orang Nasrani dikatakan kafir, selesai. Jadi ini kejelasan Al-Quran yang ngomong begitu. Cuman mengatakan mereka kafir bukan berarti kita itu harus membunuh mereka. Oh tidak, Islam mengajari kemuliaan. Kalau kita punya tetangga yang Nasrani, mereka lapar, wajib kita ngasih makan. Mereka sakit, wajib kita kasih obat. Mereka ketakutan, harus kita hibur. Itu biar wajib. Di dunia, itu urusan di akhirat. Itu Allah yang atur nanti. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada Al-Mukarram Buyahya yang telah membacakan kitab tafsir Al-Qur'annya. Dan sekarang kita sudah sampai pada bagian tanya jawab. Untuk memudahkan bagian tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan satu penanya dari jemaah laki-laki dan satu penanya dari jemaah perempuan dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jemaah laki-laki terlebih dahulu. Yang ingin bertanya adalah semuanya. Kami mengumpulkan di masjid sampai 100 kambing dan sapi, terdiri dari akeh dan kurban. Ya, akeh dan kurban. Itu akeh juga ada, kurban juga ada. Jadi nah ini yang jadi masalah, akeh ini ada 30 kambing. Nah, sebagian kambing yang akeh disebut sebenarnya untuk pengobengnya, lalu ya sebagian daging juga dicampur dengan daging kurban lalu dibagikan, nanti kan mentahnya itu boleh enggak. Terus mengenai kulitnya, apakah kulitnya itu boleh dijual lalu untuk panitia atau untuk manfaat lainnya gitu. Itu aja gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam suatu keluarga satu orang itu, terus kakak adik semua sederetan, satu orang itu biasanya dijadikan MC kalau ada acara keluarga, pernikahan kek atau apa gitu ya. Nah sekarang yang jadi masalah, si MC itu na'udzubillah mindalik, dia itu sekarang keliru anti tawasulan. Nah, saya pikir apakah MC yang saudara itu yang sekarang anti tawasulan itu masih bisa enggak dijadikan MC keluarga yang itu tawasulan itu iya gitu, enggak anti gitu Bu ya. Apa hukumnya kalau si MC itu tetap dijadikan MC dalam keluarga gitu, dalam acara pernikahan dan lain-lain. Memang kan dalam pernikahan itu yang penting akad nikahnya gitu. Tapi MC itu kan untuk pelaksanaan sambutan dan lain-lain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Daging akikah dengan kurban, beda antara akikah dengan kurban ya. Kalau akikah tentang waktu boleh memanjang sampai kapanpun, tapi kalau kurban tidak boleh ditunda dagingnya sampai masa akhir tasyrik. Jadi kalau hari yang ketiga, hari tasyrik tanggal ke-13 terbenam matahari kok daging kurban belum dibagikan, maka hukumnya haram, dosa bagi yang membagi. Makanya unik sebuah lembaga yang membolehkan kurban ikan lohan, ikan patin. Apa gimana? Kini zamannya kurban dikornetin, mau diin biar ibadahmu semakin memanjang, itu enggak nyampe-nyampe kepada Allah. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Kasusnya pengalengan kurban yang ada di negeri Arab sana ada sebab. Karena daging itu mubazir dan busuk, sebab terlalu banyaknya orang berkorban dan tidak banyak orang yang membutuhkannya. Karena banyak terlalu dari penjuru negeri semua korban, bayangkan berapa juta. Kadang satu orang yang beli, maka waktu itu setiap bulan haji mesti ada wabah atau penyakit sehingga kebusukan, busuknya daging itu, sehingga dimusyarakan oleh para ulama bagaimana kalau di kalengin kemudian dikirimkan ke Maroko, ke Somal, ke Ethiopia, ke ini, ke itu, sehingga ada kontraktor yang dari Kuwait atau mana itu, atau Qatar, sehingga mengambil itu semua untuk dikalengin, baru dibagi-bagi sukarela ke ini, ada tujuan. Tapi kalau di Cirebon Raya itu kadang-kadang satu orang kebagian 4 on, itu pun di ujung sana ada yang gak kebagian, kayak kebanyakan daging misalnya. Ini kadang-kadang perlu dicermati. Sudah begitu, akankah kita percaya dengan lembaga semacam itu? Sudah kita ingatkan, sudah, udah usah lah. Maksudnya mau kita kirim ke Papua dan sebagainya, yang dikirim ke sana biaya kaleng dan pengalengannya saja, itu aja, dagingnya biar dibagi, pengalengan pakai duit kan. Jadi memang kadang cara berpikirnya ini kurang-kurang, gak tahu, gaya-gayaan saja. Wah, ini kornetin. Sehingga orang-orang yang juga model gaya-gayaan hidupnya, orang kaya gaya-gayaan, wah terbedaya, oh bagus dong kalau gitu. Dagingnya gak dimakan-makan, gak sadar. Jadi ini ada hal yang perlu dijelaskan, gak perlu semacam itu. Oh, kadang satu kampung, mohon maaf, di Sendang saja misalnya, biarpun ada sapi berapa, ternyata ujung sana gak kebagian. Nah, di sini gak kebagian. Bagaimana tak tahu yang nanti harus kornetin dikirim kemana? Ke Papua, ke mana, ke Maluku. Ini harus dijelaskan. Barangkali ini adalah sekelumit, mumpung ini menjelang musim korban, tolonglah yang benar aja lah. Dibagi yang benar dan ketahuilah. Dan tidak ada boleh dari barang korban apa itu dijual. Tidak boleh. Dan kebetulan termasuk kulitnya pun, tidak boleh dijual. Dan tidak boleh dijadikan upah bagi yang nyembelih. Tapi boleh dijadikan jatah yang nyembelih. Tapi bukan upah yang nyembelih. Maksudnya apa? Ya sudah, tidak usah ngambil dagingnya, saya ngambil kulitnya saja. Itu diperkenankan, sebab harus diberikan, tidak boleh dijual. Dan ada kok caranya kayak begitu. Daging itu berapa satu kilo? 70, baik. Separuhnya berapa? 35. Ibu, kalau ibu dapat kulit 2, kulit itu harganya 25.000 kan? Dapat kulit 1 lumayan. Setelah itu kalau ibu sudah terima kulit, mau dijual, mau dibuat bantal juga boleh. Ya, ini sudah dimiliki oleh ibu baru boleh. Akan tapi kalau dari panitia menjualnya, itu tidak diperkenankan. Dan kok susah banget? Kok susah itu, siapa yang bilang susah? Tidak susah. Sudah kasihkan siapapun, ustadznya saja, biar jatahnya kasihkan ke ustadznya. Habis itu ustadznya mau dikasihkan ke masjid, boleh saja. Tapi berikan dulu, ustadznya gak usah makan daging. Sebabnya ustadznya banyak undangan makan daging. Jadi gak usah susah, gak susah permasalahannya. Yang susah itu, kenapa kok patuh dengan syariat saja kok susah? Jadi kulit tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan upah yang nyembelih. Ya kasihkan kepada yang nyembelih, tapi bukan sebagai upah, akadnya tidak upah. Jadi mau nyembelih korban gratis, kan banyak penyembelih gratis itu. Tapi kalaupun gratis, tetap kita kasih bagiannya. Di samping kasih daging, mungkin dikasih kulit ini. Tapi jangan sampai akadnya adalah sebagai upah. Kemudian kalau dicampur antara daging akikah dengan daging korban, itu boleh saja dan dibagikan. Tapi ketahuilah bahwa sebaik-baik akikah itu kalau bisa di rumah tidak sibuk, maka disembelih sendiri dan dimasak yang enak, undang orang datang ke rumah. Aslinya begitu. Cuman kadang sebagian orang punya kesibukan ya. Karena punya kesibukan sehingga sudahlah, saya beli, saya sembelih dagingnya saja, saya bagi-bagi dagingnya, boleh. Tapi cara yang paling tepat adalah jika Anda itu punya kesempatan, kemudian rumahnya cukup, kadang-kadang rumah saya sempit, bingung saya. Nah, ini ya mungkin bisa diserahkan ke lembaga, ada yatim piatu di sana, saya pengen akikahan, atau pondok pesantren akikahan di pondok sajalah. Boleh, itu mensyukuri kelahiran sang bayi. Ini boleh-boleh saja. Jadi kalau seandainya dicampur daging sedekah pun, boleh dicampur dengan daging korban. Daging sedekah dicampur dengan daging korban. Misalnya apa? Ya juga ini karena kami perhatikan korbannya kok kurang, tapi ada duit infak untuk bisa beli sapi 5, gak apa-apa ya. Duit infak, nah. Jadi digabung, dicampur untuk dibagi agar semakin rata, itu juga diperkenankan. Jadi masalah akikah sama infak tadi gampang, yang sulit ini daging korban yang harus diperhatikan ya, akikah. Jadi daging korban harus perhatikan, sehingga dosa bagi orang yang membagi kalau tidak membagi tepat pada waktunya, biarpun yang namanya korban itu sendiri sunnah. Sebab panitianya itu namanya tidak amanat. Panitia tidak amanat, mestinya dibagi pada waktunya, sehingga kalau sudah lewat pada harinya, itu menjadi bab sedekah saja, dapat pahala. Tapi kalau ternyata Anda berkorban ke tempat itu, Anda tidak tahu ternyata sama panitianya disimpan, maka ya Anda tetap mendapatkan pahala utuh. Maka tidak usah kaget ibu, jika di sebuah tempat itu, kok kambing saya tidak disembelih hari yang pertama. Boleh disembelih hari yang pertama, hari raya korban. Disembelih hari tanggal 11, hari yang kedua. Boleh disembelih hari yang ketiga. Boleh disembelih hari yang keempat. Atau misalnya, ibu sekarang belum punya duit. Tatonya pas hari raya, dapat duit, beli aja saat itu, gak apa-apa. Jadi belinya nyusul. Hari tasrek yang ketiga, duhur-duhur. Ya Allah, dapat rezeki banyak, saya pengen korban. Anda beli, berkorban saat itu pun, boleh. Inilah ya. Jadi untuk kulitnya jangan dijual, tapi jadikan jatah atau bagian yang harus dibagikan, dan sebetulnya hal itu tidak susah. Begitulah para ulama menyebutkannya, dan itu bukan pendapat kami. Kemudian masalah akidah yang berbeda ya. Sebetulnya kalau masalah tawassul itu, orang tawassul atau tidak itu nyantai. Cuman yang kami sebutkan bahwa kiri saja. Bahwasanya di antara orang yang kadang membawa akidah sesat itu biasanya enggak mau perayaan maulid. Anti kalau orang tidak mau merayakan maulid Nabi, bisa saja karena sibuk. Kalau orang tidak tawassul di depan umum, mungkin tawassul di saat sembunyi. Tapi kalau sudah ikrar anti tawassul dan anti maulid Nabi, jelas-jelas Anda mendengar atau grupnya semacam itu adalah orang berbahaya, karena di balik itu ada akidah yang salah. Jadi kalau masalah tawassulnya khilafiyah, sampai ada orang Buya Yahya itu kok masalah tawassul kok diangkat-angkat terus. Oh bukan, itu ciri. Orang awam tidak ngerti detailnya tentang Allah di mana dan sebagainya. Akan tapi kalau sudah urusan tawassul gampang. Pokoknya kalau ada calon menantu kok enggak mau tawassulan, batalin langsung, selesai. Ya, kenapa? Ini akan membawa sesuatu yang bermasalah. Sederhana. Lah ini kalau ternyata dia adalah punya kelebihan, apakah jadi MC dan biasanya kita pakai, karena dia berubah akidahnya, ya jangan dipakai dong. Takut kita mensiarkan mereka nanti. Orang banyak tertipu. Orang, karena apapun bentuknya, kita beri kesempatan untuk nongol di mimbar itu, juga memperkenalkan mereka. Dan di saat mereka kenal banyak orang, nanti akan membawa pengaruh yang menyesatkan. Anda termasuk yang membawa kesesatan tersebut. Sudahlah, kalau memang tidak ada MC lagi, tidak pakai MC pun jalan pengajian. Ustaz yang langsung berdiri, Ustaz, nanti fadol, itu berdiri juga. Daripada membawa orang-orang yang membawa kesesatan, itu bermasalah. Permasalahannya akidah. Jadi bukan urusan tawassulnya, bukan urusan tahlilnya, tapi di balik itu ada sesuatu, fatwa-fatwa kekafiran, ulama asyairah kafir, ini kafir, kafir. Jadi itu pembahasan sendiri tentunya di kalangan ahli ilmu. Jadi mereka kalau memang mau duduk-duduk, permasalahan mereka itu, mereka tidak sadar dengan kejahatan-kejahatan. Mudah mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, sementara belum pernah duduk dengan orang yang dikafirkan dan dibid'ahkan, belum pernah membahas secara ilmiah. Mereka mau menulis adalah di balik sebuah diskusi. Mereka menulis, menerbitkan buku, memfitnah lagi, dan itu pekerjaan itu. Dan ketahuilah, semua keindahan kalau sudah muncul kelompok itu mesti jadi tidak indah. Masyarakat yang dulu di masjid kompak, satu warna, satu suara, muncul manusia itu biarpun dua sudah. Oh ya. Karena begitulah kekuatan ahli-ahli sesat yang menyesatkan seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang tertulis. Bagaimana hukum yang membicarakan kejelekan orang kafir? Mohon maaf, kita pun tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain. Tidak ada perlunya kita mencaci maki Tuhannya orang lain. Kalau Tuhan tidak boleh mencaci, dalam Al-Quran dilarang. Sebab kalau kita mencaci Tuhannya orang lain, maka dia akan mencaci Tuhan kita. Balas. Kalau di saat diskusi ya kita sebutkan itu sesat, tapi tidak ada perlunya kita langsung agama Kristen begini, Yesus begini, begini. Ini juga tidak diperkenankan kita. Nah, tapi tidak untuk mengatakan kafir, selesai. Tapi kalau sudah derajat untuk mencaci ngolok-ngolok, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada orang kafir melakukan kejelekan, dilihat itu kejelekan apa. Kalau kejelekannya yang merusak ada hubungannya dengan orang lain, perlu disebutkan agar orang lain tidak terbawa. Ini kejelekan orang lain. Tapi kalau kejelekan pribadi misalnya, dia melakukan dosa sendiri, tidak ada yang tahu, enggak perlu. Termasuk mohon maaf, kalau seandainya ada orang Nasrani yang menurut mereka minum-minuman keras itu kan tidak haram, tapi kalau mereka minum-minuman keras di rumahnya yang tersembunyi, maka kita pun tidak boleh ikut-ikut. Kecuali mereka sudah meminum minuman keras di tempat yang ramai, maka baru kita turun. Karena kita, sehingga dikatakan oleh ulama kita bahwasanya khamr itu ada yang terhormat dan ada yang tidak terhormat. Khamr yang tidak terhormat adalah khamr yang dimiliki oleh seorang muslim, tidak terhormat. Atau orang kafir ternyata memiliki khamr, minum-minuman khamrnya adalah di tempat ramai. Tapi khamr itu dibuat oleh orang kafir di rumahnya sendiri yang tidak ada yang tahu, hanya untuk keluarganya saja, itu khamr yang terhormat. Kita tidak boleh langsung ke sana memecahkan gelasnya, tidak boleh. Islam itu semacam itu. Karena apa? Menurut mereka ini adalah tidak haram. Ini keindahan Islam. Tapi menurut kita tetap kita katakan haram. Kalau kita memberikan hadiah khamr kepada mereka, haram. Jadi kalau mereka punya khamr, jadi tidak perlu kita mencacinya ke kejelekan mereka yang tersembunyi. Tapi kalau kejelekan mereka yang bakal merusak orang lain, misi mereka, ini perlu. Kalau kejelekan secara umum tanpa menunjuk orang per orang, boleh. Bahkan kita mengatakan mengutuk orang kafir, si fulan terkutuk, kan dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau orang kafir terkutuk, ya. Tapi si fulan terkutuk, enggak dibenarkan. Karena bisa saja dia iman, masuk Islam, kemudian dia lebih baik dari kita. Kalau sudah mati, Abu Jahal terkutuk, Abu Lahab terkutuk, Fir'aun terkutuk, tapi si kafir itu belum tentu. Bisa saja esok hari masuk Islam dan dia lebih baik dari kita. Jadi bukan kerjaan kita untuk nyaci maki orang lain termasuk orang kafir. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya menabung di bank dengan alasan keamanan. Kalau banknya bank syariah masih ada celah. Akan tapi kalau sudah bank konvensional tidak ada alasan karena masih sudah ada bank syariah. Biarpun di dalam bank syariah ada kekurangan. Kalau ternyata mencari keamanan, ketahuilah amanan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda masih melanggar aman di bank, tidak aman di urusan pengeluaran. Bisa saja mobilnya diambil orang. Loh, mobilnya tidak nih. Bisa saja ternyata anaknya sakit. Bisa saja ini keamanan itu dari Allah. Usaha harus, akan tapi kalau ingin, usahalah yang diridhai oleh Allah. Akan tapi mungkin ada di antara kita masih terjerumus di dalam hal-hal kayak begini, urusan dengan dunia bank konvensional. Ketahuilah Allah maha luas dengan rahmatnya, mintalah kepada Allah. Jangan bangkang, gitu saja kok repot, gitu saja kok gini. Wah, awas, tidak ditolong oleh Allah. Kalau Anda masih berurusan dengan bank konvensional, bank yang ada bunganya, Anda susah. Tapi kalau menitipkan uang, gampang, tinggal ditarik saja, dipindah. Yang bermasalah itu ada yang pinjam di sana, ya. Terlanjur urusan akad apa, satu perjanjian transaksi yang panjang, mungkin. Atau bekerja di situ sementara belum dapat tempat yang lain. Itu yang harus ditanamkan kebencian dulu kepada pekerjaan yang haram. Tapi kalau bank duit saya titipkan, ya gampang, itu ambil saja, pindah, nanti beres. Belikan tanah atau belikan emas atau belikan apa, itu bisa aman nanti. Jadi ketahuilah kita perlu membangun keimanan. Siapapun yang masih berada di dalam kehinaan, keharaman, termasuk berkecimpung dalam dunia riba atau masih berhubungan dengan bank yang ada bunga dan ribanya, maka sering-seringlah memohon kepada Allah untuk dientaskan. Allah Maha Kuasa. Kecil, Bu. Sekarang Ibu mungkin di sebuah perbankan dapat gaji 10 juta. Anda yakin atau tidak Allah bisa memberi gaji di tempat lain lebih dari itu? Mungkin, kenapa tidak? Permasalahan kita kurang iman kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan rezeki itu bukan saja melalui hitungan kita. Allah punya hitungan sendiri. Rezeki menurut hitungan Allah. Nah, kita itu kadang memperhitungkan rezeki itu hanya jumlah uang yang ada di rekening sama berapa lebar tanah yang aku miliki. Dia tidak sadar bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah, kesehatan untuk anaknya adalah, sekarang demam berdarah saja sudah habis berapa puluh juta, Bu. Belum lagi jantung. Waduh, habis lagi. Belum lagi paru, belum lagi ini. Banyak nikmat-nikmat diberikan oleh Allah. Bu, punya mata dibeli 100 juta boleh? Enggak ada yang boleh nih. Diganti nanti, Bu, sama mata kucing, sama mata. Enggak ada mau nih. Jadi itu semua adalah nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu di situ termasuk. Sehingga kepatuhan kita kepada Allah menjadikan akan dijaga. Mungkin secara zahir kok gajiku turun, tapi karena keyakinanmu kepada Allah Subhanallah, anaknya diberi oleh Allah keberkahan, hartanya berkah. Ini jadi kita perlu membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berkata, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang berjuang untuk mencariku, ridhoku, maka Allah, aku akan kasih jalan ke sana. Itu saja. Tapi Kalau sudah suudon sama Allah, ada susah. Kadang-kadang pakai kalimat merendahkan Allah. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nyungsep tuh orang selain. Kurang ajar pada Allah. Jadi berkali, ucapkan kalimat yang baik kepada Allah. Siapapun anda, dalam kenistaan, dalam dosa, ngadu, ya Allah, aku masih melakukan dosa ini, ya Allah, setiap malam. Nanti Allah akan angkat. Ini saja tanyakan ibu. Ini. Ada pertanyaan tadi yang pertama dari mana? Ada ustaz mempunyai santri. Ya, kami punya ustaz, punya santri. Santrinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan ustaz tersebut menganggap santrinya sebagai adik-adik dan keluarganya. Bagus. Dianggap sebagai keluarganya sendiri. Sehingga antara ustaz dan santrinya sudah sangat dekat. Dan suatu hari ustaz tersebut mencium ubun-ubun semua santri perempuannya. Wah. Ini bermasalah. Ya bukan ustaz itu. Enggak ada. Ustaz paling takut melanggar. Karena kalau dosanya orang biasa satu, kalau ustaz melanggar dua. Ya enggak ada. Bersalaman pun harus dihindari seorang ustaz. Menghindari salaman dengan santri putrinya yang sudah gede. Kalau santri masih kecil, umur 7 tahun, 6 tahun itu. Tapi kalau sudah dewasa, maka itu adalah harus dihindari. Takutlah kepada Allah. Ini. Apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Ya enggaklah. Justru ustaz semakin tidak boleh. Kalau jadi ustaz itu ada yang boleh bagi orang, bagi ustaz enggak boleh. Ustaz itu banyak enggak bolehnya. Makanya ya, berat jadi ustaz itu. Ya. Jadi tidak dibenarkan. Salaman pun tidak diperkenankan. Apalagi nyium ubun-ubunnya. Ini enggak diperkenankan. Berduaan biarpun mengajar Al-Qur'an tidak diperkenankan. Ta'limil Qur'an, walau li ta'limil Qur'an, ustaz dengan muridnya. Sebab terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah, na'udzubillah, perzinaan antara guru dengan murid, dan ini banyak terjadi di mana-mana, na'udzubillah, gara-gara mengentengkan syariat Nabi Muhammad. Biasanya orang ini tidak ngerti ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu takut kepada Allahnya tidak ada. Hanya mungkin dia ilmu saja, ilmu dohir, ilmu fikih saja, ilmu Qur'an saja, ilmu ini dohir. Sehingga waktu hawa nafsunya sudah mulai merusaknya, tidak dicermati. Sehingga murid yang paling cantik itu selalu dikasih giliran paling terakhir. Ngajarnya lama-lama, nanti terakhirnya neng biar saya anterin. Itu mukadimah zina. Wah, awas, musibah ini. Enggak ada. Sehingga tidak boleh berduaan. Haram berduaan biarpun untuk ngajar Al-Quran. Allah. Kalau ini dipatuhi, selamat. Enggak ada ustaz terjerumus nanti. Jangan dianggap ustaz enggak punya syahwat, enggak punya hawa nafsu. Hati-hati. Biarpun sudah tua, biarpun saya ini harus laki, perempuan, haram-haram sudah. Ini harga mati. Kenapa masih mau dilanggar? Dan wahai para ibu, para bapak, kalau ternyata punya santri, lah kok gurunya kayak begitu, ketahuilah, khawatir jadi korban nanti. Paling tidak anak-anakmu bakal belajar sesuatu yang tidak baik. Segera cabut dari tempat tersebut. Kiai dipijiti sama santri perempuannya. Ada enggak? Wah kacau ini. Dibijiti milih santri perempuan. Ambil laki-laki yang bisa nginjek kuat itu loh. Santri perempuan, masyaallah, ngobrol naudzubillah. Ini gimana itu semuanya? Ketahuilah, takut kepada Allah itu penting. Dan semoga Allah menyelamatkan ulama-ulama kita, guru-guru kita, tidak terjerumus. Sebab yang namanya terpleset dan terjerumus itu unik. Kadang-kadang begitu lah terpleset. Hukumnya haram, haram, haram, haram. Selesai. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Seperti engkau pilih kami di dunia ini sebagai ahli iman, ahli Islam, ya Allah. Maka pilihlah kami, ya Allah, di akhirat sebagai ahli iman, ahli Islam. Ya Allah, seperti kau pilih kami di dunia ini sebagai ahli iman, ahli Islam, ya Allah, pilihlah kami di akhirat sebagai ahli iman, ahli Islam. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah, di dunia dengan keridhaan-Mu dan di akhirat dengan keridhaan-Mu. Dan jika ada di antara kami masih mengerjakan sesuatu yang menjadikan sebab engkau tidak ridha, maka ya Allah, ampuni kami dan gantilah dengan pekerjaan yang menjadikan engkau ridha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuatkan keimanan kami, jaga akidah anak-anak kami, keturunan kami. Di saat banyak godaan-godaan akidah, kesesatan-kesesatan ada di mana-mana melalui apapun, ya Allah. Banyak kesesatan melalui sekolah-sekolah, kesesatan melalui pesantren, kesesatan melalui televisi, kesesatan melalui radio, kesesatan melalui majalah-majalah, akan tapi ya Allah, Engkau lah yang bisa menjaga mereka, anak-anak kami. Maka kami serahkan anak kami, ya Allah, jagalah mereka, akidah mereka, jaga akhlak mereka. Jika Engkau yang menjaganya, tidak ada satu orang pun yang terjerumus. Dan berikan kepada kami orang tua ketulusan dalam mendidik anak-anak kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk merawat, mendidik anak-anak kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan dalam beribadah. Jangan sampai amal kami tidak Kau terima, ya Allah. Yang hadir ke majlis ini, jadikan sebab kebaikan untuk kru dirinya. Jadikanlah kehadiran mereka ke majlis ini sebab kebaikan untuk keluarganya. Jadikan kehadiran mereka di majlis ini sebab kebaikan untuk urusan rizkinya. Jadikan kehadiran mereka ke majlis ini adalah sebab kebaikan untuk masyarakatnya. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Tahu. Ya Allah, yang belum tulus, jadikan orang tulus. Dan berikan kepada semua yang berjuang di pesantren ini, di majlis ini, ketulusan, ya Allah. Berkailah harta mereka, berkailah anak keturunan mereka, ya Allah. Sungguh hanya Engkau yang bisa membantu mereka, ya Allah. Pesantren ini yang berjuang dakwah bersama kami ini, ya Allah, ada di antara mereka yang telah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jangan sampai itu semua tidak Kau terima, ya Allah. Terimalah amal baik mereka semua, dan jadikan berikan kepada mereka imbalan kelak di akhirat dan imbalan di dunia, keberkahan dalam semuanya, ya Allah, yang Kau berikan kepada mereka yang berjuang dengan tenaganya, ya Allah. Jadikan sebab kebaikan untuk keluarga mereka, dan kebaikan untuk harta mereka, kebaikan untuk semua, ya Allah. Dan ya Allah, yang berjuang dengan pikiran mereka, dan semua yang berjuang dengan doa untuk pesantren ini, ya Allah, untuk berjuang ini, yang berjuang dengan doa, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Kabulkan keinginan mereka, ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan, dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas saja, ya Allah. Orang-orang yang tulus, ya Allah. Orang-orang yang ikhlas, orang tulus yang Kau ridai. Dan sungguh bagimu sangat mudah, karena Engkau lebih tahu, Engkau tahu apa yang ada di hati mereka. Jika ada yang datang ke tempat ini dengan hati kotor, ya Allah, bersihkan mereka, ya Allah. Kami tidak ingin mereka tertipu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan urusan kami, lapangkan rizki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan turunkan kepada kami hujan berkah, ya Allah. Hujan berkah, ya Allah. Hujan berkah, ya Allah. Jangan sampai hujan yang Kau turunkan menjadikan kami jauh darimu. Jangan sampai hujan yang Kau turunkan menjadi kami kurang dekat kepadamu. Berikan kepada kami hujan berkah, hujan yang menjadikan sebab kami mulia, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua kemua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.